tertahan. Cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu berapi semua rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluh ini tak berakhir. Baby kau jauh, kita terpisah jarak dan waktu. Dua hati satu kata setia, tak usah ragu karena ku selalu mendoakanmu dalam sepi, dan aku yang selalu setia ada tuh kabari. Kita tak akan berhenti kalah dan berujung pergi, tetap utuh karena janji sayang kan selalu ku beri. Bahkan jika kau ingkari cinta sampai di sini setia, maaf takkan ku sudahi karena terlanjur cinta. Waktu menyembuhkan pilu dan gundah, ku tak tertahan. Cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu berapi semua rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluh ini tak berakhir. Jangan pikirkan aja putuskan cintaku dan kau, karena ku kan berjuang walau disempit peluang. Tak berujung dengan pisah, jaga hati kita, jika kuat pasti bisa. Jangan takutkan gelisah, datang saat sepi tiba. Selamanya kau ada dalam hatiku, setia kau dalam hatiku. Biarpun jauh, kasih kau jauh, janji takkan ku jauh. Jadi cobalah bersabar sampai kau jatuh dalam pelukku. Ingatlah masa indah yang dulu, pastikan ku memelukmu erat. Tak tertahan, cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu berapi semua rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluh ini tak berakhir. Biarkan waktu menyembuhkan pilu dan gundah, ku tak tertahan. Cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu berapi semua rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluh ini tak berakhir sendu.